Kalau bapak lak sering nggih delok film Harta Karun. Lewis tekan gue kan tembak menembak. Padahal ya kebudak aku bareng-bareng sak konco. Tapi kapan ketemu gue nih kancane ditembaki. Ya gue tuh nih kubondo. Iku mulane tengene papan yang tertulisane li anak dunia khadda'atun karena dunia itu penipu. Kotalatun pembunuh. Niki pembunuh niki jenenge. Pembunuh. La'abatun li sahibiyah membuat permainan kepada pemiliknya. Pemiliknya dibuat permainan-permainan. Nah, para bapak lan para ibu, kejadian niki terus nabisan iku dawuh ngeten. Hei wong telu, saiki awakmu gelem melu aku. Gelem tobat purun ya Nabi Allah, tobat wong telu ku tobat maca syahadat terus nderek Nabi Isa. Wong lanang, awakmu piye? Wong imane man masih. Wis saiki ngene wis, pilih salah siji ya. Keputusan terakhir. Awakmu milih aku apa milih Mas? Nek milih aku, Mas ditinggal. Nek milih Mas, aku mbok tinggal. Piye? Mun milih Mas e mawon. Milih Mas e mawon dadi murid telu niku nderek Nabi Isa, niku piambae mun ungkik niku mendhet Mas niku wau. Oh jenenge niku gunung, pucuke gunung nggih. Dibatek malah ambles. Dibatek malah ambles. Niki nafsu niku nafsu tetep batek wae dibatek malah ambles. Sampai tekan jero ku sik duwe nafsu terus pengen batek akhirnya ambles sak wong-wonge pisan. Niki jenenge tepotlodo nggih. Iki jenenge iktibar. Iki jenenge tepotlodo, iku jenenge iktibar, iku peringatan, peringatan. Dindi-dindi wong sing kepencut ambek donya, donya sing dimaksud bareng sing gak ono manfaate kanggo akhirat, niku mesti akhir niku akan terperosok bersama-sama dengan dunia. Terperosok. Nah, para bapak lan para ibu ingkang mulya, koyo ngoten critane. Jadi cocok tulisane niku jenenge napa Saddad bin Ad niku wau. Aja kepincut ambek donya, remehno ambek donya. Ya. Sebab donya iku khadda'atun, qatalatun, la'abatun li sahibiha. Piambae wau nak nyeritaken telah saya bangun kota Iram dadi iman. Nah iku mlebu teng ngene iku. Atil imat. Diterangaken bahwa kota Irom dadi imat niku didawaken Saddad bin Ad niku seorang yang mempelajari kitab-kitab samawinya nabi-nabi yang dulu. Kitab samawinya nabi-nabi yang dulu. Kitab Nabi Adam berapa kitab, berapa buku, Nabi Idris berapa buku, niku dipelajari. Akhirnya dalam kitab niki menemukan keterangan tentang surga, keindahan surga. Surga niku di bawahnya gedung ada air yang mengalir, udaranya sejuk, ngoten. Wit-witane dari emas, dari intan, buah-buahnya dari jemerut. Ceritane surga. Lajeng dinding-dindingnya dari emas, dari intan, dari mutiara. Niku ceritane. Akhirnya nafsune niku mempengaruhi jenenge Saddad bin Ad. Kamu seorang raja. Kamu mampu membuat surga seperti itu. Mampu. Akhirnya pun tuh piambae bertekad bulat. Akhirnya piambae terus damel surga. Piambae terus manggil wuzaro, wuzaro perdana menteri itu jumlahnya 1000. Perdana Menterinya itu jumlahnya 1000 dipanggil kabeh. Arsitek-arsiteknya ribuan. Lajeng pekerja-pekerjanya ribuan. Tukang-tukangnya ribuan dipanggil kabeh. Terus Perdana Menteriku dikeken keliling dunia. Yeah. Suruh mencari tanah yang luas yang sifatnya seperti itu. Yeah. Tanahnya luas, ada gunung-gunung yang indah, dialiri oleh sungai, udaranya sejuk. Alipun terus padus. Yeah. Akhirnya menemukan. Niku nggih puluhan tahun gula ini. Akhir menemukan satu daerah yang sekarang disebut Aden. Aden. Niki tengene kawasan Yaman. Teng kawasan Yaman. Akhiripun terus diperintahkan ngumpulno emas, ngumpulno perak, ngumpulno intan mutiara yang dimiliki oleh masyarakat. Semuanya suruh minta. Dipokon jaluk kabeh. Sampai uang-uang dari emas namanya dinar, dari perak namanya dirham, iku dicabut semua. Lajeng duit niku diganti nganggu kulit. Kulit niku diganti, nggih napa? Emas niku diganti kali kulit disetempel ambek nama raja. Saddad bin Ad. Saddad bin Ad. Akhirnya para bapak nggih bareng nemu niku terus digali. Digali pondasi, pondasi pagernya. Pondasi pager iku sanes watu sing cembung ning niku. Nggih. Batu-batu onik, batu-batu yang warna-warni. Nggih. Indonesia ku paling ana batu marmer. Batu onik. Niki batu yang warna-warni, warna-warni kanggo pondasi ini. Niku. Lajeng luluwe nganggo napa? Luluwe nganggo lenga misik, nggih. Lenga ban, nggih. Dicampur, dicampur ambek mutiara. Nggih. Mutiara. Niku bahane niku bahane kanggo kanggo luluwe niku. Kaya ngoten hebate. Ambar, kali mau ambar, ambar misik, nggih, kali batu-batu sing anu, sing berwarna-warni. Pagere keliling niku tingginya 300 meter. 300 meter niku terdiri dari emas, intan, mutiara. Pagere niku. Niku pendeke umat mun mboten enten wong sing duwe dirham. Duit dinar, duit emas betul-betul kabeh ditarik kali Saddad bin Ad. Sing diganti kali niku wau kali kulit sing distempel-stempel. Niku cerita niku sampe ana wong yatim ngangge kalungan dirham. Itu juga ditarik secara paksa. Akhire nangis molekat guncang teng dhuwur. Ana bocah yatim nggih. Niki duit kalung sak dirham niku lho. Niki duit sing damel kalung ku dicabut pisan. Para bapak lan para ibu niku damel rumah panggung. Rumah panggung di lingkungan pagar niku 1000. 1000 rumah panggung. Nggih. Luasnya ku tiap-tiap searah niku 10 pos. Sak pos ku pinten kilo, Pak? Sak pos. Nggih. Kula mboten paham pos-posan niku. Dadi searah niku misale ngidul 10 pos. Nggih. Ngetane 10 pos. Ngalore 10 pos. Kulone 10 pos. Niku teng njero dibuatkan 1000 rumah panggung. Taman-taman yang indah. Wit-witan niku wit-witan saking mutiara, saking emas. Gudungan niku saking jamarut. Jamarut gudungane. Wewuhane saking jabarjat. Jabarjat. Indah-indah. Nah, kaya wonten niku surga yang dibuat oleh Saddad niku dibuat selesai dalam jangka waktu 300 tahun. 300 tahun itu baru jadi. Mane piyambak niku enten tulisane saya membangun kota Irom. Iroma dati imat. Lalu ku enten tiang-tiang yang tinggi. Datus tiang ini ku bani gini ku au intan mas perak mutiara. Tiang ini. Niki sing tawur dur dati imat. Niki ada tiga. Dan seribu panggung. Tiap-tiap panggung ku dialiri sungai. Sungai mengalir. Kebun-kebun itu dari nikwau, gitu. Kebun-kebun ini dari wit-witan boten tukul koyok witan biasa niki. Caking nonton. Barang pun niki pun jadi laporan sudah jadi raja. Terus sudah jadi sekarang ya dipasang babut permadani yang indah-indah, wadah-wadah gelas-gelas yang indah-indah. Niku saking mutiara, babut permadani saking sutra. Niku selesai masang ini kikali pembuatan niku selama 20 tahun. Masangi babut permadani. Baru ngoten pun masakan sing enak-enak, rombongan niki mulai berangkat. Para umaro, para wuzaro, raja-raja, menteri-menteri, wan nisa, nisa wedok-wedok sing dadi kesenengane. Wong ngono-ngono iku kesenengane gak mangane tok. Tapi mentol-mentole wong wedok niku. Sing pating pecotot-pecotot niku. Seneng ngoten niku. Wah. Bareng berangkat baru akan masuk ke gapura. Nggih. Tangis si bocah yatim itu membawa akibat. Molekat niku ngamuk, ya Allah Gusti, anu. Ngutus molekat si jik getan. Soyhatan wahidah. Digetak sepisan, purk mati kabeh. Sak rajane jenenge Sadat mati. Wape wedok-wedok mati kabeh. Umar Uzarok mati kabeh. Durung bisa menikmati surganya yang terbuat, sudah mati semua. Sedangkan surga itu masih ada sampai sekarang. Ini kok kan nanti ditayangkan, tapi mboten ketok emas menan nggih. Ketok rupa batu-batu. Jadi iku masih ada sampai sekarang fi humidi ilmillah. Ya. Hanya sebatas di bawah ilmunya Allah yang sulit, yang dalam. Jadi wong biasa delok ku koyok watu, bangunan batu, tapi sejatine ku emas mutiara. Koyok ngeten iki sing jenenge qotalatun qotaatun. Seberapa umur Sadat sing dadi ratu, usianya sampai 1000 tahun. Nggih. Presiden ngendi sing umure sampai 1000 tahun. Nggih. Josue bus rasakno diluk maneh. Diluk maneh. Umurmu hanya berapa puluh tahun. Nanti kamu akan merasakan nanti balasannya dari Allah pengkhianatmu terhadap negara Irak. Nggih. Iku jenenge khodatun bujuk-bujuk ya dupe dadi penguasa dunia. Sudah tidak sayang lagi pada orang lain. Ini jenenge bujuk-bujuk. Khodatun, qotalatun, la'abatun. Niki monggo sakniki balik tengene wau hikame niku wau. Dunya sing disebut niki dunya yang menjadi kepentingan nafsu. Dunya sing ga ono manfaate kanggo akhirat. Tapi dunia sing ono manfaate kanggo akhirat niku jenenge dunia mazruatul jannah. Pekaten para bapak lan para ibu kang mulya, mugi-mugi kita selalu dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, aja sampai kebujuk kalian dunia. Lah supaya ora dadi niku wau, napa sing kita miliki kita niati kanggo sanune ibadah. Omah diniati omah kanggo menjaga kesehatan kita, kanggo menjaga kita supaya tenang di dalam beribadah. Nek di kursi api diniati kanggo mulyakno tamu. Nek di apa-apa kanggo suguh daya diniati kanggo hormati tamu. Niki jenenge dunya manzuratul jannah. Duit-duit disimpeni kanggo sangune ngaji, kanggo sangune ibadah, kanggo sangune golek ilmu, memperdalam ilmu nek Gusti Allah, kangge pendekatan diri terhadap Allah. Wis entek piro sangu nek diniati kanggo ibadah, niki besok tanduran-tanduran surga. Murung Bapak lan para Ibu, nggih kadang-kadang kula njenengan niku ya sok ketok aneh sing adoh saka Tuban iki padha prawuh mrene malah nggawa bis sing omahe mepet gak gelem ora. Nah iku lha nggih aneh to nggih, omahe mepet pet ora gelem ora. Sing adoh-adoh ku padha rawuh mrene. Kabeh ku golek sangune akhirat. Nggih, mekaten mugi-mugi kita tansah dalam penjagaan Allah, tansah dipun tambah ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi hurmatihim wa amitna nafi tariqati wa minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqati wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Wandaluh kundur mawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.